أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين Pendengar RRI yang berbahagia, pada saat ini kita merasa bersyukur atas segala yang telah diberikan Allah. Karena memang salah satu nikmat yang baik itu adalah ketika Allah memberikan kesempatan dan kita gunakan dengan secara yang baik, dengan mengkaji ilmu, menambah wawasan, dan memperkuat tali silaturahmi. Kajian kita pada saat ini adalah Al-Maidah ayat yang ke-97. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu al-Ka'bata al-Baytal harama qiyaman lin-nasi wash-shahra al-harama wal-hadiya wal-qala'id. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia, dan demikian pula bulan haram, hadiah dan qalaid. Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pendengar yang berbahagia, di dalam ayat ini mempunyai makna yang sangat dalam. Hubungannya dengan ayat yang lain adalah tentang pelaksanaan ibadah haji. Salah satu pusat pelaksanaan ibadah haji itu adalah Ka'bah. Nah, di sini Allah menegaskan, Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci, sebagai pusat peribadatan dan juga urusan dunia bagi manusia, linnas. Yang kedua, Allah telah menjadikan bulan haram dan juga hadiah dan qalaid, yang semuanya ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha luas ilmunya. Kata-kata atau kalimat ja'ala berarti menjelaskan. Di sini Allah ingin mengatakan bahwa Ka'bah terjaga dari berbagai hal-hal yang tidak baik, dan Ka'bah itu sendiri memiliki kehormatan sehingga setiap mukmin harus memberi rasa aman di sekitar Ka'bah. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika Allah menjadikan Ka'bah itu sebagai rumah yang suci, Baitul Haram, maka tidak adalah bolehlah orang-orang lain untuk berniat atau melakukan sesuatu di sekitar Ka'bah. Walaupun kita melihat bahwa terkadang banyak orang-orang jahil yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk atau yang jahat di sekitar Ka'bah. Itu karena apa? Karena mereka tidak memahami bahwa Ka'bah itu adalah rumah yang suci, rumah yang seharusnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, demikian juga Allah menjadikan bulan haram. Bulan haram ini adalah bulan di mana tidak boleh berperang, di mana juga ada kesuciannya. Ya, bulan yang di mana Allah menginginkan agar manusia melakukan kegiatan-kegiatan baik, sosial, masyarakat, ibadah dan yang lain sebagainya. Nah, maka semuanya ini adalah merupakan tanda keagungan. Ya. Adapun hadiah Allah jadikan adalah binatang sembelihan yang dihadiahkan untuk Baitul Haram. Artinya bukan untuk rumah itu, tapi untuk penduduknya. Ya. Binatang yang akan dikorbankan ini diberi tanda kalung atau tali atau tanda lain. Ya. Gunanya untuk menunjukkan bahwa binatang ini telah dihadiahkan untuk Baitul Haram. Setelah mengetahui tanda ini, orang akan mengerti dan tidak akan berani untuk bertindak apa-apa terhadap binatang yang sudah dihadiahkan ini, walaupun mereka dalam keadaan yang sangat lapar. Nah, hadirin rahimakumullah, pendengar yang berbahagia, jadi di sini kita melihat bahwa agama yang kita anun ini adalah merupakan agama yang sangat memperhatikan nilai-nilai kesucian dan nilai-nilai kemasyarakatan. Di sini ada Ustaz Zainal dan juga Ustaz Perdana, dipersilakan beliau untuk mengomentari dan menambahkan. Iya, terima kasih Ustaz Hanaf. Ayat ini masih terkait erat dengan ayat-ayat yang beberapa hari yang lalu telah kita kaji bersama. Tepatnya mulai dari ayat 94, 95, 96 dan pada hari yang berbahagia ini ayat 97. Masih sekitar tentang ihram dan haram. Ihram itu kondisi orang yang berniat haji dan umroh, maka ketika dia masuk mikot makani harus telah menggunakan pakaian ihram. Kondisinya, dalam kondisi ihram ini dijabarkan Allah mulai dari ayat 94, 95, 96. 94 mengatakan ada binatang yang datang kepada kita, jangan ambil karena kondisinya dalam keadaan ihram. 95, jangan pula berburu binatang karena kondisinya dalam keadaan ihram. 96 dikatakan boleh berburu binatang laut walaupun dalam keadaan ihram. 97 yang kita kaji pada hari ini terkait dengan tempat dan waktu. Tempatnya di Ka'bah. Kalau tadi di luar Ka'bah, karena mikot makani tadi juga di luar Ka'bah. Misalnya di mana di Alam-Lam, terus habis itu di mana lagi? Ada beberapa empat tempat itu tadi ya. Itu adalah tempat mikot zamani. Mikot makani, mikot zamani ini yaitu mulai dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Itu adalah masa musim haji. Ada satu bulan yang agak terlempar jauh, itu bulan apa itu? Bulan haram ini Ada empat. Bulan haram ini adalah Rajab. Rajab satu lagi. Yeah. Kenapa kok ada Rajab jauh tercampak, itu menarik juga itu untuk kita kaji. Dan tempat yang satu lagi adalah tempat haram. Jadi ada dua pertanyaan, kenapa kok ada Rajab? Dan kemudian kenapa kok tempat itu dikatakan tempat haram? Padahal kalau kita sebelumnya mendengar haram itu harus dijauhi. Ini Baitul Haram tetapi kok didatangi gitu. Ini menarik. Persilakan. Iya. Kalau mengenai masalah tempat dikatakan tempat haram, artinya haram di sini bukan haram, haram artinya suci. Hurumat, kesucian. Berbeda yang, dengan makanan haram ya. Iya, berbeda dengan makanan haram. Tapi hurufnya sama ya. Haram itu juga ya. Haram. Cuman yang satu haramun, yang ini haram. Iya. Ini haram menunjukkan hurumat. Iya, sama-sama haram, tapi haram di sini artinya menunjukkan hurumat atau kesucian. Kesucian. Artinya ketika tempat-tempat yang haram itu artinya tempat yang suci yang tidak boleh dinodai dengan dosa. Kalau makanan yang haram, makanan haram bukan karena dia suci, bukan karena dia suci, tapi memang makanan itu harus dijauhi. Dijauhi. Iya. Saya ingin melihat kembali kepada fungsi Ka'bah. Yang menjadikan Ka'bah ini Baitul Haram kan Allah. Dan di dalam ayat lain disebutkan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah bagi manusia adalah Baitullah yang ada di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi manusia. Saya melihat Syekh Syarawi mempunyai sebuah analogi yang sehat dan betul-betul cerdas. Kenapa Ka'bah ini dijadikan kiblat bagi yang lain? Karena ini Ka'bah ini adalah bait yang Allah kehendaki dan dia pilih. Sedangkan masjid itu adalah rumah Allah yang ditentukan atas pilihan manusia. Maka Allah kan menentukan satu. Setelah itu manusia menentukannya. Maka sangat wajar seluruh rumah-rumah yang untuk Allah ditentukan oleh manusia mengarahkan ya kiblatnya ke arah Masjidil Haram yang dipilih oleh Allah yang langsung, dipilih oleh langsung. Supaya apa? Supaya ada satu kesatuan. Nah, ini menunjukkan sebuah apa namanya penetapan kiblat ini bukan hal yang kebetulan, tapi suatu rencana yang sangat matang. Menarik ya Ustaz Hanafi terkait dengan kiblat Ka'bah sebagai kiblat. Umat Islam itu tidak menyembah berhala. Yang berbentuk bebatuan. Timbul pertanyaan, kenapa kok mengarah kepada Ka'bah yang itu juga bebatuan? Ketika dikatakan, ya berarti ini apa bedanya Islam dengan agama lain yang menyembah berhala? Bagaimana kita bisa menepis bahwa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kaum kafir Quraisy mengatakan berhala ini juga kami konotasinya ingin menyembah Allah, cuman ini adalah media. Wa ma yukor apa liukor ribuna ilallahi zulfa, tetap menyembah Allah juga. Apa bedanya Ka'bah dengan berhala ini? Ya, kita bisa melihat dari segi fungsi. Kita memahami Masjidil Haram itu adalah fungsi untuk tempat kita berkumpul. Di sini disebutkan bahwa Ka'bah itu tempat melepaskan lelah dari kepenatan hidup, tempat memohon kepada Allah agar diberi kebaikan-kebaikan. Itu hanya cuma simbol. Nah, ketika sangat berbeda dengan ketika seorang berhala ya, menyembah berhala. Dia memberikan segala sesuatunya kepada berhala itu. Kita kan tidak ada memberikan sesuatu kepada Ka'bah. Kecuali dia dijaga saja. Dijaga dari kepunahan itu kan wajar. Ya, diberi apa kelambu supaya dia awet gitu ya, wajar-wajar gitu saja. Supaya dijaga. Tapi tidak ada satu niat orang pun yang datang ke sana, wahai Ka'bah, aku adalah hambamu. Ada. Berbeda dengan Lata wa Uzza wa Manna, mereka mengatakan saya adalah hambamu. Walaupun kita ditanya kapan dia mengangkat kamu sebagai hamba, ada. Cuma itu tadi, kami kan ingin supaya Allah itu senang sama kami. Kami jadikanlah Lata dan Uzza. Ditanya balik, kapan Allah menyatakan dia membolehkan kamu menyembah ini perantara, untuk menjadi ya? Perantara kamu? Tidak ada. Nas, tidak ada ini. Kecuali mawajadna 'alaihi aba'una aba'ana wa ummahatina. Itu ada tradisi nenek moyang. Ya, mungkin sedikit tambahan bahwa sebenarnya ini adalah perintah untuk menghadap Ka'bah itu adalah perintah Allah. Perintah Allah. Dan itu adalah salah satu syarat untuk sahnya pelaksanaan sholat kita. Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu kita tidak mengapa kalau tidak menghadap ke arah Ka'bah. Seperti misalnya dalam perjalanan tidak tahu di mana arah kiblat yang tepat, maka kita boleh melaksanakan sholat arah manapun. Begitu mustaqbilal kiblah ya. Mustaqbilal kiblah. Begitu juga pada saat kita berada di bulan misalnya, di luar bumi. Bagaimana mau menghadap ke arah Ka'bah gitu. Kembali lagi pada imtisal li awamirillah tadi ya. Hadapkanlah wajah kamu kepada Allah dimanapun. Fawalli wajhaka syatrul masjid. Wahai sumakuntum fawalli wujuhakum syatrul. Ya, saya bisa menambahkan sedikit bahwa memang bahwa Ka'bah itu sekedar simbol. Kita melihat buktinya sebelum Nabi Muhammad menghadap ke Masjidil Haram, Nabi Muhammad telah sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Artinya masalah kiblat ini bukanlah penyembahan yang abadi. Kalau misalnya itu memang itulah tempat yang abadi, maka dari awal tidak ada Masjidil Aqsa, tapi langsung ke Masjidil Haram. Ini merupakan bukti bahwa kita menyembah Allah walaupun tempatnya bisa ke Masjidil Aqsa atau ke Masjidil Haram. Jadi itu permasalahan ini saja, penetapan. Yang paling esensinya adalah menyembah Allah. Jadi Allah mengatakan falyabudu rabbahazal bait. Sembahlah Tuhan. Tuhan pemilik rumah ini. jadikanlah rumah ini sebagai simbol penyatuan kalian. Iya. Dan itu wajar-wajar saja. Mm-hmm. Semua organisasi ada simbolnya. Mm-hmm. Semua agama ada simbolnya. Mm-hmm. Dan simbol Islam ini adalah simbol yang sangat paten gitu. Iya. Tidak pernah berubah. Tidak. Nah, saya rasa ini mungkin menjadi sebuah masukan yang baik bagi kita untuk menguatkan iman kita dengan logika-logika yang baik, sehingga kita bertambah iman, bertambah cerdas, dan bertambah kedekatan kepada Allah. Amin. Pendengar yang berbahagia, kami dari tim Safil Al-Azhar sangat berterima kasih atas kebersamaan kita, dan mudah-mudahan tiada lain kita harapkan kecuali pemahaman-pemahaman yang terus bertambah, pengamalan yang tetap kokoh untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir siapa ini?